بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari masih dalam kitab Al-Ilmu. Kita masuk di bab ke-7 di dalam pembahasan ilmu. Bab ma yudhkar fil munawalati wa kitabi ahli al-ilmi bil ilmi ilal buldan. Bab pembahasan tentang munawalah dan kitab-kitab para ulama yang disebar ke penjuru negeri. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau ingin membahas tentang salah satu metode mendapatkan ilmu. Dan telah kita sebutkan bahwa di dalam ilmu itu ada dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama dinamakan dengan tahammul. Tahammul itu cara mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, dengan tingkatan yang kedua dinamakan dengan al-ada'. Ada tahammul, ada ada'an. Kalau al-ada' itu cara menyampaikan ilmu. Cara mengambil ilmu itu namanya tahammul, cara menyampaikan ilmu namanya ada. Dan tahammul itu bermacam-macam. Bisa dengan cara simak. Simak itu guru menyampaikan, murid mendengar dan menulis, menghafal. Itu metode standar. Idealnya seperti itu. Kemudian ada juga dengan cara al-qira'ah atau al-ardu 'alal muallim. Murid yang membaca menyampaikan ilmu dan guru mengakui, ya. Seperti yang kemarin kita sebutkan, Imam bin Tsa'labah datang ke Rasulullah menyebutkan, apakah benar Allah itu mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam? Rasulullah hanya mengatakan iya. Itu cara yang kedua. Atau cara yang lain dengan cara namanya munawalah. Munawalah itu adalah tulisan di mana guru memberikan tulisan itu kepada muridnya. Surat, demikian juga tulisan atau buku di mana guru memberikan kepada murid ini buku, silakan kamu ajarkan. Tidak ada yaitu bukan guru menyampaikan, setelah itu murid menulis. Atau muridnya membaca di hadapan guru, kemudian guru mengakui. Tetapi guru itu menyampaikan dengan cara menulis sebuah surat misalkan kepada seseorang. Kemudian orang itu menyampaikan surat tersebut kepada yang lain. Atau guru menyampaikan atau menyebar buku. Disebar, kemudian nanti orang pada menyampaikan buku itu. Metode seperti ini dalam mendapatkan ilmu dinamakan dengan munawalah. Nanti macam-macam cara mendapatkan ilmu itu bisa munawalah, yaitu kalau munawalah itu guru sendiri yang memberikan surat, tulisan tanpa ada obrolan, tanpa ada pengajaran, tapi guru menyampaikan buku atau surat. Nanti ada juga namanya wijada, tapi kalau wijada enggak disebutkan di sini. Kalau wijada itu kita misalkan di sini saya mendapatkan kitab Sahih Bukhari, kemudian saya mengajarkan kitab itu. Itu namanya wijada. Wijada itu mendapatkan ilmu langsung dari kitab. Dan itu kebanyakan orang sama seperti sekarang seperti Syalbani misalkan, beliau punya perpustakaan, baca buku-buku para ulama, dibaca, setelah itu disampaikan. Itu namanya wijada. Dan itu mayoritas ilmu sekarang seperti itu. Kalau zaman dulu tidak. Tidak, wijada itu enggak diakui kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu enggak diakui, kalau zaman sekarang itu mayoritas seperti kenapa? Karena silsilah sanad itu terputus. Kalau zaman dulu enggak boleh. Zaman dulu itu orang itu harus bertemu dengan guru. Harus bertemu dengan guru. Sehingga entah guru yang menyampaikan atau orang itu membaca di depan guru atau guru memberikan rekomendasi. Ini saya punya buku, tolong ajarkan buku ini, sampaikan buku ini. Nah, jadi munawalah itu termasuk salah satu metodologi dalam belajar dengan cara seorang guru menyebarkan ilmunya yang ditulis di buku atau di surat. Setelah itu nanti orang pada baca, kemudian mereka pada menyebarkan. Dan banyak para ulama seperti itu banyak. Imam Syafi'i ngarang kitab namanya Al-Risalah. Namanya saja risalah, sebenarnya risalah itu surat. Ada seseorang ulama di zaman itu namanya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini dia bingung menghadapi beberapa ayat yang kontradiksi, ayat ini dengan ayat ini dengan hadis ini, kayak kontradiksi secara zahir. Setelah itu ngirim surat kepada Imam Syafi'i, minta tolong dijelaskan bagaimana kalau kita mendapatkan ayat-ayat yang kayak kontradiksi. Akhirnya Imam Syafi'i nulis surat, yaitu jawaban terhadap surat itu, sehingga dinamakan suratnya itu namanya risalah. Risalah itu surat, karena Imam Syafi'i memang tidak ngarang buku, tetapi hanya sekedar menulis surat untuk menjelaskan kunci-kunci kalau mendapatkan dalil itu kayak kontradiksi. Ketika membaca surat ini terkagum-kagum Abdurrahman Al-Mahdini bin Mahdini, akhirnya minta kepada Imam Syafi'i untuk membukukan supaya tidak hilang suratnya itu. Akhirnya Imam Syafi'i nanti nulis buku lagi secara lengkap. Setelah itu dikenal dengan kitab namanya Risalah. Demikian juga seperti Imam Al-Muzani ngarang kitab namanya Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah itu bukan buku yang beliau tulis, sengaja ditulis, bukan. Ada orang tanya kepada beliau lihat surat. Al-Muzani itu muridnya Imam Syafi'i. Karena Imam Al-Muzani dituduh fitnah zaman itu karena hasad orang-orang zaman itu, dituduh dengan orang yang akidahnya menyimpang sampai tersebar. Akhirnya ada beberapa penuntut ilmu yang ingin klarifikasi, ngirim surat kepada beliau bertanya apakah benar berita-berita yang sampai kepada kami kalau engkau itu akidahnya menyimpang, yaitu akidahnya lafziyah, mengatakan Al-Quran makhluk. Maka beliau menulis sebuah surat menjelaskan akidah beliau. Akidah saya seperti ini, saya meyakini seperti ini. Setelah itu dikirim surat itu kepada mereka, kemudian setelah itu tersebar sampai sekarang menjadi sebuah buku. Sampai sekarang masih ada suratnya. Nah, jadi intinya ini metodologi dengan cara namanya munawalah. Munawalah itu guru memiliki buku, catatan atau surat yang di dalamnya itu ada ilmu, kemudian setelah itu disebar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, wa qala Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, nasakha Utsman al-mashahifa fa ba'atha biha ila al-Afaq. Utsman bin Affan beliau menyalin mushaf. Yaitu ini penulisan yang kedua, menyalin mushaf. Setelah itu beliau menyebarkan mushaf itu ke penjuru negeri. Itu dalil, ini nanti beliau membawakan dalil tentang bolehnya sistem pembelajaran namanya munawalah. Waro'a Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malik dzalika jaizan. Dan Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwa metode ini boleh. Metode mendapatkan ilmu dengan cara munawalah itu boleh. Wa hatajja ba'du ahli Hijazi fil munawalati bi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amiri syariyati kitaban. Dan sebagian ulama Hijaz mereka mengatakan bolehnya munawalah dengan sebuah riwayat. Dalil mereka itu riwayat Rasulullah mengutus utusan perang namanya Sariyah, dan Rasulullah memberikan surat kepada pemimpin Sariyah itu, dikasih surat nasihat Rasulullah kepada rombongan perang ini. Rasulullah mengatakan la taqra'hu, tolong jangan dibuka dulu suratnya, hatta tablugha makana kadza wa kadza, kecuali kalau kamu sudah sampai di tempat ini nanti dalam perjalanan, maka silakan kamu buka, bacakan surat itu kepada semua prajurit kamu. Falamma balagha dzalikal makan qara'ahu 'alan nas, ketika sudah sampai tempat yang diisyaratkan sama Rasulullah, maka semua prajurit berhenti. Setelah itu pemimpinnya, komandannya membacakan surat Rasulullah kepada manusia, kepada semua prajurit. Fa akhbarahum bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyampaikan tentang perintah Rasulullah SAW. Nah, ini beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Beliau ingin menyebutkan bahwa metode ini boleh, metode munawalah itu boleh. Yang pertama, beliau menyampaikan tentang Uthman. Uthman menyalin mushaf, kemudian setelah itu disebarkan. Walaupun tidak ada perjumpaan antara murid dengan guru, pembelajaran tidak ada, tapi mushaf disebar, semua orang boleh membaca. Dan itu merupakan penulisan mushaf yang kedua di zaman sahabat. Nanti di zaman sahabat penulisan mushaf itu dua kali. Yang pertama di zaman Abu Bakar. Tetapi metodologi zaman itu yang ditulis sama Zaid bin Thabit, metodologi itu hanya merangkum semua mushaf yang ada, mushaf sahabat-sahabat yang ada dirangkum sama Zaid bin Thabit. Tetapi karena terlalu banyak, kiroahnya terlalu macam-macam, akhirnya bingung, orang pada bingung membacanya. Setelah itu nanti di zaman Uthman dikumpulkan dengan satu kiroah, yang lain semua selain itu dibakar semua. Setelah itu yang satu kiroah ini disalin, diperbanyak, kalau kita di fotokopi, dicetak, setelah itu disebarkan, sehingga dinamakan dengan Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani yaitu di zaman Uthman, karena Uthman yang mengumpulkan kiroah di atas satu kiroah, manusia itu bacanya satu. Semua selain itu dibakar sama beliau, sama Uthman, yang ada cuma satu, dan itu disalin, disebarkan ke penjuru negeri. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan hukumnya boleh, yaitu sistem munawalah itu boleh. Demikian juga hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, walaupun secara muallak beliau tidak menyebutkan sanadnya, yaitu tentang Rasulullah ketika mengutus utusan, kemudian pemimpinnya dikasih surat, dan nanti mereka membaca surat itu ketika sudah sampai di tempat yang ditunjukkan sama Rasulullah, dan itu membutuhkan waktu dua hari perjalanan baru sampai di tempat itu, setelah itu baru dibuka. Pemimpinnya pun gak tahu suratnya itu isinya apa, tidak tahu, berarti kan gak ada pembelajaran sebelumnya, tinggal dititipi ini surat, nanti kamu sampaikan. Padahal apa? Belum ada pembelajaran, tidak diajari, tidak diajarkan, atau yang punya ilmu tidak mengajarkan isinya apa. Ini sistem seperti namanya munawalah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Bukhari, beliau membawakan dua riwayat di bab ini. Hadis ke-64. Beliau berkata, haddatsana Ismail bin Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abdullah, beliau berkata, haddatsani Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepadaku, an Saleh, dari Saleh, an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, Imam Az-Zuhri. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Anna Abdullah bin Abbasin akhbarahu, bahwasanya Abdullah bin Abbas pernah mengabarkan kepada beliau, kepada Ubaidillah ini, akhbarahu, Abdullah bin Abbas mengabarkan kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan, Rasulullah pernah mengutus seseorang sahabat untuk membawa suratnya beliau, surat Rasulullah yang nanti dikirim ke negeri-negeri. Di antara surat yang beliau kirim adalah surat wa amarahu ayyadfa'ahu ila azimil bahrain, yang Rasulullah memerintahkan kepada delegasi beliau untuk mengirim surat itu ke Raja Bahrain. Dan Bahrain waktu itu di bawah kendali Persia. Ketika suratnya sudah sampai di Raja Bahrain, maka fadafa'ahu azimul bahrain ila Kisra, pemimpin Bahrain membawa suratnya Rasulullah kepada Kisra. Kisra itu raja Persia. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Ketika raja Persia membaca surat itu, kemudian raja itu menyobek-nyobek suratnya Rasulullah. Disobek sama raja Persia, namanya Kisra. Fahasibtu anna ibn al-Musayyab qala. Dan saya mengira, ini yang mengatakan seperti ini Imam Az-Zuhri. Saya mengira bahwa Ibn al-Musayyab beliau berkata, fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mendoakan kejelekan kepada pimpinan Persia, raja Persia, ayyumazzaqu kullu mumazzaqin, supaya Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, yaitu Persia. Ketika mereka menyobek suratnya Rasulullah, akhirnya Rasulullah doakan kepada mereka sehancur-hancurnya. Kemudian hadis yang kedua kita baca sekalian, hadis nomor 65. Al-Imam Bukhari beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Muqatil Abul Hasan, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abul Hasan. Beliau berkata, akhbarana Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, akhbarana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, an Qatadah, dari Qatadah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kataba Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban, Rasulullah menulis surat yang ditujukan kepada para raja. Au arada an yaktub, atau Rasulullah itu ingin menulis surat. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Ya Rasulullah, raja-raja itu tidak akan membaca surat kecuali surat itu harus resmi, yaitu ada stempel resmi dari, yaitu surat resmi yang ada stempelnya. Fatakhadha khataman min fiddatin. Akhirnya Rasulullah membuat stempel yang ada di cincin beliau yang terbuat dari fiddah, dari perak yang warnanya putih. Naqshuhu Muhammad Rasulullah, dan ukirannya, ukiran stempel Rasulullah itu, tulisannya itu adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad taruh di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Yaitu Rasul nanti kalau mau nyetempel surat itu pakai cincin beliau. Ka'ani angduru ila bayadihi fi yadihi. Saya kalau, kata anak saya, kalau melihat stempelnya Rasulullah itu putih sekali di jari beliau. Fakultu, maka saya berkata li Qatadah, kepada Qatadah, yaitu kata Imam Syu'bah, yang mengatakan Syu'bah, man qala naqshuhu Muhammad Rasulullah, siapa yang mengatakan bahwa cincinnya Rasulullah itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Maka qala Anas, maka kata Qatadah, Anas yang mengatakan, seperti itu Anas. Ini di sini dua riwayat yang kita bawakan ini sebagai penguat apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari bahwa sistem munawalah dalam ilmu itu boleh menulis ilmu lewat buku atau surat, kemudian setelah itu disebar, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan buku itu. Itu namanya sistem, namanya munawalah. Di sini kalau kita perhatikan cerita yang pertama yang beliau bawakan, ketika Rasulullah SAW mengutus seorang delegasi, kemudian delegasi itu membawa suratnya Rasulullah SAW. Jadi intinya surat Rasulullah itu nanti ada fase atau zaman dalam kehidupan Rasulullah itu dinamakan dengan fase untuk menyebarkan Islam ke penjuru negeri, yaitu ke negara-negara yang ada, kerajaan-kerajaan yang ada. Dan kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika setelah Sulhul Hudaybiyah. Jadi Sulhul Hudaybiyah itu perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Quraisy. Itu kan terjadi namanya sulh, perjanjian damai, gencatan senjata lah istilahnya itu. Akhirnya ketika terjadi gencatan senjata, maka kaum muslimin sudah tidak mikir Quraisy lagi. Sehingga yang mereka pikirkan sekarang, yaitu berarti musuh yang selama ini menghalangi sudah aman. Yang Rasulullah pikirkan adalah setelah itu mengirim surat ke negeri-negeri yang lain. Akhirnya dikirim surat ke Heraklius, Romawi, Persia, Mesir, dan semua dikirim sama Rasulullah. Negara-negara besar dikirim. Nanti ada di antara mereka yang masuk Islam, ada yang tidak, ada yang mengagungkan suratnya Rasulullah, ada yang menghinakan. Yang mengagungkan suratnya Rasulullah itu di antaranya Heraklius, Raja Romawi. Walaupun dia enggak beriman, dia tidak beriman ketika datang surat itu, dia tidak beriman, cuma dia sangat mengagungkan suratnya Rasulullah. Sampai ada beberapa ucapan ulama-ulama kita, sampai suratnya Rasulullah itu sampai sekarang terjaga di Vatikan. Jadi Vatikan itu, di perpustakaan Vatikan itu ada sebuah tempat rahasia. Itu ada sih ulama-ulama kita yang katakan seperti itu. Ada tempat rahasia yang di dalamnya itu ada suratnya Rasulullah. Suratnya asli, suratnya Rasulullah, dan itu ditaruh di sebuah tempat yaitu bejana emas. Mereka sangat mengagungkan suratnya Rasulullah walaupun mereka enggak beriman. Sehingga kerajaan mereka itu diabadikan sama Allah Ta'ala. Sedangkan yang menghina, termasuk yang menghina suratnya Rasulullah itu adalah Raja Persia. Seperti nanti Raja Mesir, Mesir kan sudah gak ada Fir'aun zaman itu. Fir'aun sudah, gelar Raja Fir'aun itu sudah gak ada. Yang ada namanya Raja Iskandaria. Raja Iskandaria, Iskandaria itu ya di Mesir. Dia tidak beriman, cuma dia sangat bangga dengan suratnya Rasulullah, akhirnya memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Walaupun tidak beriman orang itu, tetapi dia memberikan hadiah. Di antara hadiahnya yang dikirim dari Mesir, itu di antaranya seorang wanita budak, namanya Maria Kiptiah. Dan nanti Rasulullah memiliki wanita budak itu, sampai akhirnya Rasulullah memiliki anak dari wanita itu. Anak, jadi satu-satunya anaknya Rasulullah yang bukan dari Khadijah, itu dari Maria Kiptiah. Dan Maria Kiptiah itu hadiah yang dihadiahkan sama Raja Iskandaria. Nah, jadi intinya Rasul itu ngirim surat banyak sekali ke negara-negara, dan pasti ada seorang sahabat yang diutus untuk membawa surat itu dan resmi. Jadi nanti utusan resmi itu harus dijaga, tidak boleh dibunuh, tidak boleh direndahkan dan dihinakan, nggak boleh. Di sini Rasulullah mengirim surat kepada Raja Bahrain. Aslinya Raja Bahrain, bukan ke Persia. Nanti ke Persia ada lagi. Surat ke Persia ada lagi nanti. Rasulullah mengirim surat juga ke Persia. Tapi Raja Persia sombong sekali. Sombong sekali sampai akhirnya utusan Rasulullah yang dikirim itu dibunuh. Dan itu aslinya tidak boleh. Namanya duta dari sebuah negara itu gak boleh diganggu. Kedutaan itu tidak boleh diganggu, itu harus aman. Tapi Raja Persia itu sombong sekali, akhirnya dibunuh dutanya itu. Suratnya Rasulullah disobek. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Allahumma mazzik mulkahum. Rasulullah mendoakan kepada mereka, wahai Tuhanku, hancurkan kerajaan mereka sehancur-hancurnya. Setelah itu nanti hancur ketika zamannya Umar bin Khattab. Jadi intinya Rasulullah ngirim ke aslinya ke Bahrain, kalau yang disebutkan tadi itu Bahrain. Tapi Raja Bahrain karena itu di bawah kendali Persia, suratnya dikirimkan sama Raja Bahrain ke Persia. Sahabat yang membawa surat itu kepada Raja Bahrain itu namanya Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Itu Abdullah yang sahabat yang dikirim sama Rasulullah SAW ke Raja Bahrain bawa suratnya Rasulullah SAW. Nanti Raja Bahrain mengirim ke Kisra. Kisra itu gelar. Kalau Kaisar itu gelar raja yang ada di Persia. Kayak kita namanya Hamengkubuwono 1, 2. Jadi kerajaan itu ada namanya gelar. Fir'aun itu gelar. Bukan nama. Namanya siapa? Fir'aun itu namanya Ramses. Jadi ada Fir'aun 1, Fir'aun 2. Sehingga Nabi Ibrahim ketemu dengan Fir'aun, Nabi Musa juga ketemu dengan Fir'aun, karena Fir'aun itu gelar. Fir'aun itu gelar. Demikian juga seperti Kaisar itu gelar. Seperti Najasyi, itu gelar juga. Itu bukan nama, Najasyi itu gelar. Demikian juga seperti Kisra. Kisra itu gelar raja yang ada di Persia. Itu namanya Kisra. Lah Kisra yang dikirimi surat ini namanya Abarwiz. Namanya Abarwiz bin Hurmuz bin Anusharwan. Nah, itu nama rajanya. Jadi kalau Kisra, Kisra itu gelar raja. Gelar raja. Kalau zaman itu yang paling terkenal kan dua. Karena negara adidaya itu yang paling besar itu dua, Romawi dipimpin sama Kaisar. Kemudian setelah itu Persia dipimpin sama Kisra. Kisra yaitu gelar rajanya. Sedangkan pemimpin Bahrain yang Bahrain waktu itu dicaplok sama Persia. Yaitu negara juga, Bahrain itu negara juga tapi dikuasai sama Persia, ditaklukkan sama Persia. Namanya pemimpin Bahrain itu namanya Mundhir bin Sawa. Mundhir bin Sawa. Dan nanti ketika Islam datang, nanti anak keturunannya Raja Bahrain itu nanti masuk Islam. Nah, jadi intinya Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzafah membawa surat kepada Mundhir bin Sawa. Mundhir bin Sawa ini karena dia itu di bawah kendali Persia, dia tidak bisa memutuskan surat itu. Akhirnya dikirimlah surat itu kepada Abarwiz, yaitu Kisra, raja yang ada di Persia. Tapi nanti dia itu menyobek, surat itu disobek. Dan ceritanya itu nanti ketika disobek, setelah itu intinya nanti ada utusan dari Persia. Utusan dari Persia kepada Rasulullah SAW. Jadi datang utusan untuk meneliti siapa sih orang yang berani menulis surat ini, siapa ini. Apalagi nantang kita gitu. Maksudnya itu nantang kita karena suratnya itu ya isinya itu kayak tantangan. Akhirnya mereka itu marah karena mereka menganggap negara mereka itu negara adidaya. Apalagi surat itu dari Arab, itu jengkel sekali dia, Raja Persia itu jengkel sekali. Akhirnya diutus utusan untuk meneliti siapa ini yang menulis surat itu siapa. Akhirnya utusannya ketika datang ke Medina, Rasulullah jengkel, marah dengan utusan itu. Karena utusan ini jenggotnya dicukur, kumisnya dipanjangkan, yaitu kayak kebiasaan orang Persia. Jadi kumisnya itu panjang sekali, sedangkan jenggotnya itu hilang. Maka Rasulullah mengatakan, ini apa-apa nih kalian seperti ini? Kamu tidak, saya nggak mau ketemu dengan kamu sampai kamu cukur kumis kamu. Setelah itu delegasinya itu ditempatkan. Jadi ada tempat biasanya persinggahan untuk delegasi itu ada. Tempatkan di sana. Setelah itu baru dia cukur kumisnya. Setelah itu baru datang ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kabar gembira bahwasanya raja kamu tadi malam sudah dibunuh. Ini pun utusan nggak tahu itu. Utusan nggak tahu karena itu kejadian malamnya. Tapi Rasulullah mengatakan seperti itu, raja kamu tadi malam sudah dibunuh. Dan rupanya yang membunuh anaknya sendiri. Dan itu siapa itu? Itu yang menyobek suratnya Rasul dibunuh sama anaknya sendiri. Sehingga nanti ketika dibunuh sama anaknya sendiri terjadi goncang-gancing kekuasaan lah di Persia itu. Nanti setelah itu sampai zamannya Umar baru akhirnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Zamannya Umar sampai habislah Persia itu. Sampai Rasul sudah mengabarkan jika Persia jatuh tidak akan ada Persia yang kedua. Sehingga hancur, memang dihancur-hancurkan sama Umar bin Khattab itu. Sampai akhirnya semua harta negara semuanya dibawa ke negeri Islam, ke Arab, dibawa ke Madinah. Sampai harta Persia untuk membawa harta itu membutuhkan banyak sekali unta. Jadi unta-unta yang di atasnya itu membawa harta-harta yang luar biasa banyaknya. Sama Umar nanti harta itu dikumpulkan di halaman masjid, ditutup pakai terpal. Setelah itu ketika subuh ramai masjidnya itu, Masjid Nabawi ramai. Orang pengen melihat gimana sih hartanya Persia itu seperti apa. Persia negara didaya, pasti punya simpanan harta yang luar biasa banyaknya. Akhirnya ketika dibuka, semua mata orang Arab takjub semua. Harta-harta yang mereka gak pernah melihat selama ini. Sehingga dihancurkan, sudah hancur-hancuran Persia itu. Nah, di antara sesuatu yang penting juga ada putri raja yang ketangkep. Jadi kalau zaman dulu Memang kalau rajanya itu mati, kemudian ada putri yang ketangkep, namanya putri raja. Putri raja itu kalau sudah ketangkep, maka hukum asalnya itu yang memiliki putri raja ini adalah raja yang menaklukkan. Berarti kalau itu kan Umar bin Khattab. Sebenarnya itu putri raja itu miliknya Umar. Cuma Umar bin Khattab mengatakan saya enggak mau. Saya tidak mau, tapi akan saya berikan ini wanita ini kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya sama Umar diberikan kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Diberikan kepada Husain. Kemudian nanti Husain bin Ali, cucunya Rasulullah ini dari perempuan ini, dari putri raja Persia ini, nanti beliau memiliki anak namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan namanya Zainal Abidin. Lah silsilah Husain, semua silsilah Husain itu semuanya dari ini yang tersisa. Karena semuanya dibantai semuanya ketika di kisah Karbala, kecuali hanya satu anak yang masih hidup. Anaknya Husain itu cuma satu. Namanya Zainal Abidin ini. Dan itu dari putri raja Persia namanya Syahrubanu. Putri raja Persia. Lah kenapa kalau orang melihat ya silsilah, kenapa kok silsilah itu ketol sekali untuk menguatkan atau mencaplok lagi negara-negara yang dulu itu bagian dari Persia. Coba kalau kita lihat ya, Iran itu kan Persia, ibu kota Persia dulu itu di Iran. Iran itu ibu kotanya. Sehingga Iran itu gembira sekali, mereka itu senang sekali dengan Persia. Dan gini, negara adidaya itu ya mungkin mau tidak maunya seperti itu. Fanatisme kepada negara itu wajar. Kita saja punya negara yang enggak adidaya saja, kita terkadang fanatis kepada negara kita. Jadi fanatisme kepada negara itu mereka wariskan. Maka itu walaupun Persia itu hancur, darah Persia itu masih ada di anak-anak mereka. Maka itu ketika banyak orang-orang tawanan perang yang nanti menjadi budak dibawa ke negeri Islam, tetap darah Persia itu ada, menyatu di dalam diri mereka. Mereka bangga dengan kerajaan Persia walaupun sudah hancur. Maka itu mereka mewariskan sebuah kebencian, yaitu anak-anak mereka itu diwariskan kebencian kepada Islam, kebencian kepada Islam. Dan yang paling besar, kebencian kepada Umar. Karena Umar itu yang menghancurkan negara mereka. Akhirnya sampai akhirnya, kan nanti berhasil mereka bisa membunuh Umar bin Khattab. Yang dibunuh sama Fairuz. Ada orang namanya Fairuz yang lebih dikenal dengan namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tapi namanya Fairuz. Dan dia membunuh Umar kan bangga sekali. Kenapa? Karena darah Persia itu masih mereka wariskan. Jadi seperti itu. Maka itu kenapa kok muncul Syiah? Syiah itu cloningnya dari orang-orang Persia. Sebenarnya gabungan Persia sama Syiah. Syiah itu gabungan sama Yahudi. Semuanya punya dendam kesumat kepada Umar. Karena Umar bin Khattab mengusir orang Yahudi dari Jaziratul Arab. Sehingga orang di negeri Arab enggak ada lagi Yahudi. Yahudi diusir semuanya sama Umar. Kebencian mereka luar biasa orang Yahudi kepada Umar. Demikian juga Persia, bencinya luar biasa karena Umar yang menghancurkan negara mereka. Sehingga apa bergabunglah nanti dua agama ini antara Yahudi dengan Persia membuat sebuah negara. Maka itu kenapa kok anehnya itu kok pusatnya di Iran. Pusatnya itu di Iran. Yang bikin kan Yahudinya kan Abdullah bin Sabah orang Yaman. Tetapi malah di Iran bukan di Yaman. Karena yang menguatkan agama Yahudi itu orang-orang Persia. Mereka mendambakan kejayaan Persia zaman dulu. Maka itu Iran berjuang untuk mengembalikan lagi nih. Mengembalikan negara-negara yang dulu jajahan Persia. Seperti Irak, jatuh juga di tangan mereka. Seperti Bahrain, Bahrain juga mereka pengen kuasai lagi. Sehingga di Bahrain itu banyak orang Syiah. Bahkan mereka siap untuk mengkudeta. Sehingga bahwa banyak negara-negara dicaplok. Sekarang sudah mulai masuk ke Yaman. Yaman, demikian juga terus seperti Yaman kan dari dulu kan terjadi peperangan terus antara perebutan antara Persia dengan sama Najasyi, Habasyah Kristen, Romawi. Jadi Yaman itu kayak perebutan dua negara di daya. Nah, sehingga Yaman berujung untuk caplok sama orang-orang Iran. Kenapa? Karena mereka ingin mengembalikan kejayaan Persia. Tapi Rasulullah mengatakan jika Persia sudah runtuh tidak akan ada Persia yang kedua. Yang masih tersisa kerajaan besar, yang masih tersisa itu Romawi. Romawi itu sampai sekarang masih ada. Masih kuat Romawi ini. Sehingga Romawi itu merupakan negara di dalam sebuah negara. Negara paling kecil dan paling kuat di dunia itu negara Romawi. Sampai sekarang masih ada. yaitu apa? Vatikan. Walaupun Vatikan itu di Itali, tetapi Vatikan itu negara berdiri sendiri dan itu jantungnya Eropa, sehingga penguasa Eropa itu semuanya itu Vatikan. Sampai bisa menggerakkan semua Eropa untuk berangkat perang itu bisa Vatikan itu, karena penguasa Eropa itu Vatikan. Maka perang salib itu siapa yang menjadi motor penggeraknya? Itu Vatikan. Satu benua bisa digerakkan oleh satu negara kecil, yaitu Vatikan. Vatikan itu kerajaan, sampai sekarang masih ada, yaitu Roma. Dan itu nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Cuma yang menaklukkan Vatikan itu adalah Imam Mahdi. Itu nanti akan terjadi penaklukan yang kedua. Itu tanda-tanda di kiamat nanti sampai Eropa jatuh di tangan kaum muslimin. Jadi intinya di sini, intinya Rasulullah mengirim surat dibawa sama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Setelah itu suratnya disobek sama Raja Persia. Akhirnya Rasulullah berdoa untuk menghancurkan negara mereka. Setelah itu Allah kabulkan sehingga hancur-hancuran negara Persia sekarang. Sedangkan hadis yang kedua yang beliau bawakan, yaitu menceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika ingin mengirim surat-surat ke kerajaan-kerajaan yang lain, diingatkan bahwa kerajaan itu tidak akan membaca surat kalau tidak resmi. Resmi itu maksudnya tidak ada stempel. Akhirnya di situ Rasulullah membuat stempel. Stempel beliau itu dari perak, dan stempelnya itu di cincinnya beliau. Jadi kalau zaman dulu memang mungkin stempelnya beda dengan kita. Kalau zaman dulu itu untuk menyentak, jadi kan kertasnya pun enggak seperti kita. Kertasnya enggak seperti kita. Kalau dulu kan kertasnya itu kan dari kulit. Jadi kalau kertas yang resmi kalau zaman dulu itu misalkan ditulis tulisan, nanti setelah itu mereka itu membakar tinta. Tintanya itu dibakar atau dipanaskan. Setelah itu dituangkan dan tintanya itu keras. Dikeraskan, nanti kalau sudah mulai dingin sedikit, kemudian dicap di atasnya, di atas tinta itu dicap pakai stempelnya itu. Sampai dingin, setelah itu ditarik. Kemudian setelah itu nanti ada bekas stempel. Bekas stempel itu stempelnya sama dulu. Kalau zaman kita kan macam-macam stempel kita itu, dan lebih profesional lah, lebih bagus lah. Kalau zaman dulu modelnya seperti itu. Lah, negara tidak akan menerima surat kalau tidak ada stempel resmi. Akhirnya Rasulullah membuat stempel dari perak, dituliskan tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Dan sebagian ulama nanti memang khilaf di sini, khilaf di antara ulama tentang cincinnya Rasulullah. Rasul itu memakai cincin, Rasul memakai cincin memang. Tapi cincinnya Rasulullah itu sunnah apa? Jadi kalau kita harus kita pahami bahwa beda antara perbuatan dengan sabda. Sabdanya Rasulullah dengan perbuatan Rasulullah. Sabda Rasulullah lebih kuat. Sehingga kalau Rasulullah memerintahkan sabda, maka itu berarti anjuran untuk diamalkan. Nanti bisa sunnah, bisa wajib. Bahkan kalau Rasulullah memerintahkan, hukum asalnya wajib. Kalau Rasulullah memerintahkan, misalkan Rasulullah mengatakan pakailah cincin. Rasulullah mengatakan dengan sabdanya, kalau itu berarti wajib, hukum asalnya wajib. Tidak boleh kita bawa ke sunnah kecuali ada qorinah. Qorinah itu dalil lain yang menghalangi hukum asal perintah menjadi wajib. Itu namanya qorinah. Itu kalau sabda. Nah, kalau perbuatan, Rasul mengamalkan sesuatu tanpa Rasul memerintahkan, tapi itu amalnya Rasulullah. Maka amalnya Rasulullah itu nanti, perbuatan Rasulullah itu nanti terbagi menjadi lima kemungkinan. Ada lima kemungkinan. Yang pertama dinamakan dengan sunnah jibiliyah. Jibiliyah itu Rasulullah mengamalkan sesuatu karena kodrat sebagai manusia. Rasulullah kencing, Rasulullah tidur ngorok misalkan, Rasulullah berkeringat, itu sunnah jibiliyah kan, kodrat manusia lah itu. Boleh gak kita itu mengikuti seperti ini? Gak disunahkan, kecuali kalau kita itu kodrat kita menyuruh seperti itu. Contohnya Rasulullah safar, di tengah jalan Rasulullah kencing. Sunnah gak kita itu kencing di situ? Gak disunahkan, kecuali kalau kita kebelet kencing di tempat itu. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah dengan cara kencing di tempat ini, gak disunahkan, karena itu namanya sunnah jibiliyah, kodrat manusia. Yang kedua dinamakan dengan sunnah adiyah, sunnah karena adat istiadat. Contohnya misalkan Rasulullah mengatakan, kata para sahabat, Rasulullah itu kalau makan, beliau itu makan dengan tiga jari. Rasulullah makannya pakai tiga jari. Bisa enggak ini kita terapkan di kita? Enggak bisa. Budayanya beda. Di sana makannya roti. Di Arab zaman itu nasi itu enggak ada. Nasi itu kan baru-baru aja sekarang muncul dari India. India diekspor ke Timur Tengah, baru akhirnya mereka tahu namanya nasi. Zaman dulu enggak ada namanya makan nasi mereka itu. Makanya roti. Berarti apa? Itu namanya budaya. Itu namanya budaya. Seperti rambut panjang misalkan. Orang rambut panjang satu. Orang Arab itu, Badui itu rambutnya sampai satu pundak. Sampai sekarang. Orang Badui itu seperti itu. Apakah itu sunnah? Itu namanya sunnah adat. Karena budaya seperti itu. Budayanya orang Arab. Kalau kita punya budaya yang lain, ya kita enggak seperti itu. Budaya kita beda dengan budaya mereka. Walaupun Rasulullah mengamalkan seperti itu. Rasulullah mengamalkan seperti itu. Makanya tidak bisa terkadang Rasulullah itu membenci sesuatu atau mencintai sesuatu tidak bisa jadikan sunnah untuk kita amalkan atau kita tinggalkan. Kenapa? Karena terkadang karena budaya. Seperti misalkan Rasulullah itu enggak makan dhob. Dhob itu kayak biawak bentuknya, tapi bukan biawak. Itu tinggalnya cuma di padang pasir. Rasulullah orang Mekah enggak doyan makan seperti itu. Bukan kebiasaan orang Mekah gitu. Tapi ketika ke Madinah, orang Madinah biasa berburu buah biawak untuk dimakan. Ketika dimasak biawak sama orang-orang Madinah, Rasulullah kata, ini apa ini? Ya Rasulullah, ini top. Nah, apakah kalian itu makan top? Iya ya Rasulullah, enak sekali ini kita makan kan itu. Kata Rasulullah, enggak, saya jijik. Saya enggak mau makan. Nah, Rasulullah ketika enggak mau makan, itu namanya budaya. Tidak bisa kita katakan, oh berarti top itu hukumnya haram. Karena Rasulullah itu jijik. Enggak bisa. Karena itu masuknya ke budaya. Kemudian nanti ada namanya sunnah hajiyah. Sunnah karena hajat. Rasulullah butuh. Butuh. Misalkan Rasulullah itu kemana-mana bawa tongkat. Sunnah enggak kita itu bawa tongkat kemana-mana? Sunnah kalau kita penggembala kambing. Kita itu tinggal di tempat-tempat seperti itu yang dikhawatirkan nanti ada ular, ada binatang, sehingga untuk menggusah kambing, atau ada binatang yang berbisa kita bunuh dengan tongkat itu. Kalau kita tinggal di kota enggak disunahkan. Yaitu sunnahnya kenapa? Kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, yaitu pakai tongkat. Termasuk juga apa? Cincin. Termasuk juga cincin. Orang pakai cincin itu sunnah enggak? Sunnah kalau dibutuhkan. Kalau zaman itu dibutuhkan untuk stempel. Kalau tidak dibutuhkan, maka tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Karena Rasulullah itu pakai cincin karena untuk stempel. Bukan Rasulullah itu pakai cincin terus seperti bukan. Rasulullah ketika diingatkan, ya Rasulullah, negeri-negeri lain itu enggak akan baca surat kalau enggak resmi ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bikin cincin untuk stempel. Kalau kita itu cincinnya itu karena ada hajat tertentu, kita butuh karena ada sesuatu, boleh. Syekh bin Baz, stempelnya beliau di cincinnya. Sehingga fatwa yang keluar, stempel sama beliau, pakai cincinnya beliau. Sehingga beliau pakai cincin. Nah itu Syekh Utsaimin mengatakan, siapa yang tidak ada hajat dalam cincin, maka tidak disunahkan. Tidak disunahkan pakai cincin itu enggak disunahkan. Karena harus ada hajatnya. Apa? Kenapa? Butuh apa dari cincin itu, butuhnya apa gitu. Jadi namanya sunnah hajiyah, sunnah karena hajat tertentu. Kemudian nanti ada namanya sunnah khususiyah, khusus Nabi Muhammad yang dibolehkan, yang lain enggak boleh. Seperti menikah, Rasulullah istrinya 11. Seperti lagi, Rasulullah itu puasa wisol. Nyambung hari ini dengan hari berikutnya, sampai terkadang 5 hari Rasulullah enggak makan, enggak minum. Sahabat enggak boleh, karena enggak kuat. Itu namanya sunnah khususiyah, di mana hanya Rasulullah yang boleh. Rasulullah juga pernah nikah tanpa wali. Rasulullah nikah tanpa wali. Walinya siapa? Allah langsung memerintahkan. Tapi bagi orang yang beriman enggak boleh. Kemudian nanti yang terakhir, sunnah yang terakhir. Kalau ini kemungkinan enggak mungkin, ini bukan jibiliyah, ini bukan adat, ini bukan terakhir, berarti itu namanya sunnah tasyri'iyah. Contohnya misalkan Rasulullah itu kalau masuk rumah pertama kali bersiwak. Gosok gigi ketika awal kali masuk rumah. Seperti ketika ditanyakan kepada Aisyah, ya Aisyah, Rasulullah itu kalau masuk rumah pertama kali apa yang beliau kerjakan? Aisyah mengatakan gosok gigi. Gosok gigi ketika masuk rumah ini bukan jibiliyah, bukan kodrat manusia, bukan. Demikian juga bukan karena budaya, karena orang Arab enggak seperti itu. Bukan juga karena Rasulullah butuh, enggak juga. Demikian juga bukan khususiyah juga. Maka kemungkinan terakhir berarti ini sunnah tasyri'iyah sebagai syariat agama. Sehingga kita katakan berarti apa? Ini yang disunahkan untuk kita terapkan. Ini kita sunahkan, berarti untuk kita amalkan disunahkan. Termasuk juga misalkan, terkadang ulama itu berbeda. Ini maksudnya sunah yang mana ini? Contohnya jubah. Seorang pakai jubah itu apa? Maksud termasuk sunah apa ini? Pakai jubah ini. Ya memang ada beberapa yang kuat antara sunah adat, adat istiadat orang Arab dengan ini tasyri'iyah. Kenapa kok ada seperti itu? Karena orang Arab adatnya mereka pakainya jubah. Sehingga hatta yang kafir pun pakainya jubah mereka, karena itu pakaiannya mereka gitu. Pakaiannya mereka itu pakainya jubah. Sehingga Rasul memakai jubah karena itu pakainya mereka gitu. Sehingga kemungkinan besarnya memang ada kemungkinan untuk itu adalah budaya. Kalau budaya berarti kita memakai budaya di negeri kita. Negeri kita enggak pakai jubah berarti kan itu. Berarti kita enggak disunahkan pakai jubah di negeri kita karena ini budaya. Kalau itu maksudnya budaya. Tetapi kalau Syekh Utsaimin belum mengatakan, kalau tapi ada riwayat yang dari situ kita menganggap bahwa atau kita berpendapat bahwa jubah itu sunnah tasyri'iyah, bukan hanya budaya. Yaitu apa? Karena Rasulullah mengatakan ahabbu thiyab ilallah ilayya al-qamis. Baju yang paling saya suka itu adalah gamis. Gamis itu apa? Gamis itu jubah. Bukan kayak pakaian orang India yang selutut, itu bukan gamis. Gamis itu kan istilahnya orang biasa saja itu. Gamis itu adalah jubah. Sehingga ketika ada isyarat Rasul itu pakaian yang paling beliau cintai itu adalah jubah, maka kemungkinan ini berarti kemungkinan besarnya itu adalah tasyri'iyah. Sehingga terkadang khilaf nanti para ulama seperti itu. Contoh lagi misalkan Rasulullah kalau beliau dari rakaat pertama sebelum naik ke rakaat kedua, Rasulullah itu duduk istirahat. Duduk istirahat, kan kita dari sujud kedua, sujud pertama Allahu Akbar, duduk, sujud lagi, duduk, baru berdiri kan. Lah duduk kita untuk berdiri ini itu sunnah apa? Khilaf panjang. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali seperti juga mazhab Syafi'i, mereka mengatakan ini sunnah kalau orang sudah tua. Itu kalau kata mereka, ini sunnah karena hajat. Rasulullah mengamalkan itu karena Rasulullah tua, sehingga Rasulullah tidak mampu langsung berdiri. Tapi kalau bagi orang yang mampu, tidak disunahkan. Sehingga apa? Dari sujudnya langsung berdiri, enggak duduk dulu. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Demikian juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau merujukkan ini, bahwasanya ini sunnah hajiyah kalau dibutuhkan. Kalau enggak dibutuhkan karena kita masih muda, yuk langsung berdiri, langsung, tidak usah duduk. Tetapi banyak ulama yang mengatakan enggak, ini sunnah tasyri'iyah. Jadi terkadang khilaf para ulama itu panjang itu dalam masalah perbuatan Rasulullah SAW. Beda kalau Rasulullah bersabda, pakailah cincin. Nah itu jelas, sudah selesai kalau itu. Pakailah cincin perintah. Selesai kalau itu berarti hukumnya wajib. Atau terkadang dibawa kepada sunnah. Tapi kalau Rasulullah enggak memerintahkan, cuma Rasulullah mengamalkan untuk sendiri, tidak mengarahkan, tidak memerintahkan, tidak mengajurkan. Kalau seperti ini yang menjadi khilaf di antara para ulama. Nah, sehingga intinya dalam masalah cincin ini, apakah disunahkan kita itu pakai cincin? Kalau untuk stempel sunnah, tapi kalau tidak, enggak disunahkan. Ya, sorry sini. Nanti, enggak tahu nanti kita pikirkan lagi untuk kajian di bulan Ramadan, ada enggak kajian di sini? Nanti kita pikirkan lagi. Nanti kalau nanti ada informasi, kalau ada kajian ya ada informasi, kalau enggak ada ya nanti insyaallah ada informasinya. Ya sampai sini wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.